Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita masih di bab tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan puasa. Babun fi masail minas shaum. Dua hadis dari bab ini sudah kita baca, maka berikutnya kita lanjutkan hadis ketiga. Qala rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasumu. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendapati waktu subuh, waktu fajar, dalam keadaan junub karena berhubungan dengan keluarganya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, memberikan faidah kepada kita bahwa seseorang yang di malam harinya dalam keadaan junub boleh berniat melakukan puasa di pagi harinya, walaupun bersuci atau mandi dari junubnya setelah masuk waktu subuh. Jadi tidak ada syarat harus mandi dulu sebelum masuk waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh baru kemudian mandi, itu tidak mengapa, dan puasa terus dilanjut. Artinya mandi junub itu bukan termasuk pembatal puasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub itu setelah masuk waktu subuh. Wa ana Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma qalata. Berikutnya hadis terakhir dari bab ini dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Qalata, keduanya mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasumu. Muttafaqun alaih. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, tapi karena berhubungan dengan keluarganya di waktu malam. Pas pagi hari beliau mandi, thumma yasumu, dan berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalnya seseorang di malam hari bulan Ramadan, katakan di malam hari bulan Ramadan, junub karena berhubungan dengan istri, sudah sahur, sudah apa, baru mandi setelah terdengar adzan subuh, enggak jadi masalah ya. Karena tidak disyaratkan kalau mau berpuasa di pagi harinya, mandi junubnya harus sebelum masuk waktu subuh. Tidak ada syarat seperti itu. Kemudian hal lain yang bisa disimpulkan dari hadis terakhir ini, mimpi tidak termasuk pembatal puasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa siang hari, istirahat, terus mimpi basah, cukup mandi saja dan lanjutkan apa puasanya. Karena mimpi basah bukan termasuk pembatal puasa. Nah, selanjutnya babun bayanu fadli saumil muharram wa sya'ban wal ashhuril hurum. Bab penjelasan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, Sya'ban dan bulan-bulan haram. Ada beberapa hadis yang disebutkan di sini. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhati salatul lail. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Bahkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, dulu itu diwajibkan dulu puasa Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhati salatul lail. Dan seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Bulan Allah Muharram itu antara Zulhijjah dan Safar. Nabi mengatakan bahwa puasa yang paling afdol, yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan yang paling ditekankannya adalah tanggal 10-nya atau tanggal 10 dan 9 atau dimulai dari tanggal 9, 10, 11. Nah, setelah diwajibkannya saum Ramadan, saum di bulan Muharram menjadi sunnah. Dan di dalam hadis ini juga ada keterangan bahwa sholat malam hukumnya sunnah, bukan wajib. Sebab Nabi mengatakan seutama-utama sholat setelah yang wajib adalah sholat malam. Berarti sholat malam tidak termasuk kategori sholat yang fariidhah. Nah, demikian juga witirnya, penutup dari sholat malam. Sekalipun banyak para ulama yang memberikan penekanan tentang pentingnya sholat witir, namun demikian secara hukum tidak wajib. Kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min sya'ban fa innahu kana yasumu sya'bana kullahu wa fi riwayatin kana yasumu sya'ban illa qalila. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa, sering berpuasa dalam satu bulan, selain di bulan Sya'ban. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa di bulan Sya'ban penuh. Jadi satu bulan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sering melakukan puasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Hanya beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Hampir seluruh hari-hari yang ada di bulan Sya'ban beliau gunakan untuk berpuasa. Ini menunjukkan sudah semestinya bagi seseorang untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan kalau diibaratkan bulan Sya'ban itu seperti sholat sunnah, kalau di dalam sholat itu menjelang didirikannya sholat wajib setelah Sya'ban itu kan Ramadan. Jadi kalau seseorang memperbanyak saum di bulan Ramadan, di bulan apa? Sya'ban, itu seolah-olah menjemput datangnya saum di bulan Ramadan yang hukumnya wajib. Sholat memiliki, atau sholat yang wajib ada sholat rawatibnya, ya kan? Ada yang qobliyah dan ba'diyah. Saum di bulan Ramadan yang hukumnya wajib punya rawatibnya qobliyah, yaitu bulan Sya'ban. Qala wa'an Mujibah atau Mujaibah al-Bahiliyah an abiha aw ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma talaqa fa atahu ba'da as-sanah wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu fa qala ya Rasulullah Ama ta'rifuni? Qala wa man anta? Qala ana al-bahiliyu alladhi ji'tuka 'amal awwal. Dari Mujibah al-Bahiliyah, dari ayahnya, dari atau pamannya disebutkan, bahwa ayahnya atau pamannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumman talaqa. Lalu setelah itu pergi lagi. Dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam setahun kemudian. Dalam keadaan telah berubah kondisinya. Postur tubuhnya atau keadaan tubuhnya. Faqala ya Rasulullah ama ta'rifuni? Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenali aku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Siapa engkau?" Qala anal bahili alladzi ji'tuka 'amal awwal. Dia menjawab, "Aku adalah bahili, orang yang berasal dari kabilah bahili, yang dulu setahun yang lalu pernah datang kepadamu." Qala fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah. Rasulullah kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah membuat keadaanmu berubah? Tubuhmu berubah. Padahal dulu engkau itu sangat ideal sekali penampilanmu. Tubuhmu bagus." Qala, dia menjawab, "Ma akaltu ta'aman mundhu faraqtuka illa bilail." Sejak aku berpisah denganmu, aku tidak pernah makan kecuali di waktu malam. Ini menunjukkan bahwa setiap harinya dia berpuasa. Ya, setiap harinya berpuasa. Tidak makan kecuali di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzabta nafsak." Kata Rasulullah kepadanya, "Kamu telah menyiksa dirimu." Karena saking seringnya berpuasa, setiap hari tubuhnya jadi kurus. Dulu ideal, nampak bagus. Makanya Nabi berkata kepadanya, "Kamu telah menyiksa dirimu." Summa qala, lalu kata Nabi kepadanya, "Sum syahros sabri." Berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin. Dan berpuasalah satu hari dari setiap bulan. Enggak perlu terus-terusan. Qala zidni, tapi kemudian dia mengatakan, "Zidni, tambahkan kepadaku puasa apa lagi yang harus aku lakukan? Fa inna bi quwatan, karena aku kuat." Qala, kata Rasulullah kepadanya, "Sum yaumain." Berpuasalah dua hari. Qala zidni, dia berkata lagi, "Tambah lagi." Qala sum salasata ayyam, kata Rasulullah, "Kalau begitu berpuasalah tiga hari." Qala zidni, dia berkata lagi, "Tambah lagi." Qala sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Kata Nabi kepadanya, "Berpuasalah beberapa hari dari bulan haram dan berbukalah." Berpuasalah beberapa hari dari bulan haram dan berbukalah. Berpuasalah beberapa hari dari bulan haram dan berbukalah. Wa qala bi asabi'ihi ats-tsalats fa dhammaha tsumma arsalaha. Beliau mengatakan seperti itu sambil merapatkan tiga jarinya. Berarti tiga hari. Kemudian melepaskannya. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, "Wa syahru sabri Ramadan." Syahru sabri yang dimaksud di hadis tadi adalah bulan Ramadan. Di dalam hadis ini ada pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil. Di antaranya adalah, meskipun sangat baik bagi kita untuk sering melakukan saum, berpuasa, tetapi kita juga harus tetap memperhatikan kondisi tubuh kita. Jangan sampai karena terlalu sering berpuasa hingga akhirnya tubuh kita tidak tidak terawat dengan baik. Ya, sebab tubuh kita punya hak untuk kita jaga. Ya. Jangan sampai terjadi seperti apa yang menimpa seseorang dari kabilah Bahil yang disebutkan di hadis ini, sampai nampak drastis perubahannya. Ya. Boleh berpuasa, puasa Daud misalnya, sehari saum sehari tidak boleh. Boleh berpuasa Senin Kemis, boleh berpuasa 3 hari setiap bulan, tidak jadi masalah seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Puasa Ramadan, puasa 1 hari setiap bulan, 3 hari, puasa di bulan-bulan yang memang dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah puasa, tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai berlebihan, ya. Karena segala hal kalau berlebihan menjadi tidak baik, walaupun itu ibadah. Makanya ada bab yang juga di kitab Riyadhus Shalihin, di mana Imam Nawawi menyebutkan al-iqtisadu fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan sampai menyiksa diri. Nah, dan jangan merasa kuat. Jangan merasa kuat, karena yang terpenting dalam ibadah itu adalah kontinuitas. Bagaimana ibadah tersebut bisa dilakukan secara kontinu. Nah, ini yang paling penting. Ada banyak waktu di mana masing-masingnya punya keutamaan kalau kita berpuasa. Jadi ada pilihan lah buat kita untuk apa? Mengerjakannya. Dan hadis-hadis yang disebutkan tadi ini gambaran bagaimana Rasulullah SAW begitu bersemangat mengisi hari-harinya dengan berpuasa. Ya. Tapi ingat kembali kepada satu kaidah bahwa ibadah itu harus dilakukan secara sederhana dan sesuai kemampuan. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah. Kalau puasa di bulan Ramadan jelas. Kalau 3 hari setiap bulan juga jelas. Dan bebas sebenarnya, cuma yang paling utama dilakukan di ayyamul bayd. Ya. Itu yang paling utama. Ayyamul bayd itu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Ya. Di luar itu juga boleh berpuasa 3 hari setiap bulan, mau di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan, gak jadi masalah. Cuma sekali lagi yang paling utama adalah di tanggal 13, 14, dan 15. Nah. Berikutnya babun fadlus saum wa ghairihi fil ashril awal min dhil hijjah. Bab keutamaan berpuasa dan ibadah lainnya di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. An ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu illa min hadihil ayyam. Yani ayyamul ushr, Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh di sini sifatnya umum, puasa, sedekah, ya, zikir, baca Al-Quran, dan apapun itu yang masuk dalam kategori amal soleh, silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada tetangga, masuk di dalamnya. Inilah hari-hari di mana sangat penting bagi kita untuk memanfaatkannya dengan baik. Ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang paling afdol dalam setahun. Ya. Tepatnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tadi mengatakan tidak ada hari-hari yang paling baik untuk melakukan amal soleh di dalamnya selain dari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Tidak dengan amalan jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah, kata para sahabat. Beliau menjawab, tidak dengan amalan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai. Kecuali seseorang yang dia keluar berperang dengan hartanya sendiri, kemudian dia tidak kembali. Nah. Jadi amalan jihad di jalan Allah bila dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, masihlah afdol amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Misalnya di luar bulan Zulhijjah ada seruan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad hukumnya fardu kifayah. Ya. Kalau sudah terwakili oleh sebagian, maka yang lainnya tercukupkan. Kalau seseorang tidak berangkat berjihad, tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah masuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka dia harus memanfaatkan hari-hari tersebut dengan baik. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Nah, karena jelas sekali di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunggulkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ya. Sekalipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa jihad di jalan Allah termasuk amal soleh yang besar. Makanya ketika disinggung soal amal soleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, para sahabat langsung menyebut jihad di jalan Allah. Ya. Namun demikian, tetap 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah memiliki keutamaan tersendiri. Nah, Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kemudian babun fadlu shaumi yauma Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Bab keutamaan berpuasa di hari Arafah dan hari Asyura serta Tasu'a. Ada beberapa hadis di bawah bab ini. Di antaranya yang pertama, an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah an shaumi yauma Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang shaum yaumi Arafah. Berpuasa di hari Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini soal puasa di hari Arafah. Qala wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Al-Ashir minal Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Wa amara bi siyamihi, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa di hari itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Itu karena hari tersebut hari yang memiliki sejarah, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Allah binasakan Fir'aun. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tahu orang-orang Yahudi biasa mengerjakan puasa di hari itu, maka beliau mengatakan, kami lebih berhak ya daripada kalian. Karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari itu dalam rangka memperingati selamatnya Nabi Musa. Menampakkan rasa syukur karena Nabi Musa selamat. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam saat tahu orang-orang Yahudi berpuasa di hari itu, beliau mengatakan kami lebih berhak. Lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Sehingga beliau berpuasa di hari itu dan memerintahkan orang-orang untuk juga berpuasa. Beliau berpuasa dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Dan bahkan dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya. Dan tidak mengapa ditambah sehari setelahnya. Qala wa Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yauma Asyura faqala yukaffiru sanatal madhiyah, rawahu Muslim. Kemudian dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura. Jawab beliau, berpuasa di hari tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Ya. Kalau hari Asyura 1 tahun yang lalu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini soal keutamaannya. Kemudian yang terakhir, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqala qala Rasulullah la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'a, rawahu Muslimun. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'a. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku masih diberi kesempatan hidup hingga tahun depan, la asuman natasya, maka aku akan berpuasa di hari tanggal 9-nya. Jadi boleh di tanggal 10-nya atau 9-10 ya. Ini di bolehkan atau ditambah lagi 1 hari setelahnya tanggal 11 sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama berpuasa tanggal 9-10 ya. Kemudian yang kedua tanggal 10-11 dan yang ketiga tanggal 10 saja, walaupun sebagian tidak menganjurkan untuk hanya tanggal 10 saja. Nah, tapi tetap dibolehkan kalaupun mau berpuasa di tanggal 10-nya saja. Kalau bicara soal keutamaan, tentu yang lebih utama 9 dan 10. Ya, tanggal 9 dan tanggal 10. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.